Lukas Hondongam Kahua. Tak masih puan naya to'o. Ya lek bom puang Yesus ulele budak kota na tonda. Umpak pa kahebaan kaheba katilalasan nawa. Bambanan numpalako kapahentaan na puang ala ta'ala. 12 suho na napasola, anna sanaka na kabaine topuha na pabono sakin na, sola topuha na ala setan nila may kalena, susin na Maria to di sangay Magdalena, topuha na ala pitu setan nila may kalena, anna din to isa nga Yohana baine na kusa, tumweto tengkahangan nilang banwan na Herodes, anna susana sola buda pi banya senga. Ingan na baine ya to'o, simpake kulena na tahiyan puang Yesus, sola ingan na tuntuhoy. Pisa watu, masiluloon tau buda, butu dia may mabotto-bottoan nung pelambi puang Yesus. Yon tula umesa pehapang ang puang Yesus nawa. De mesa tau lek bak mangambo. Tapana na ambo indoban nena, ya de mi tapala ko lalam, sampe na si hondo-hondo bebe tau indoban nena, anana puha das sina ande. Den tapala ko bobom batu. Ya tuwon diomai, sapok tak siam mesae, anna malas sobeben na kamanipi litakna. Anna den duka tappa la kolak kuha keduhi, ya tubo sola-sola. Sapo tak siam mesai tubo indo tanangam, aka tutua mahom bendo kuha umpisi. Anna sabahean tappa la kulitak malompo, ya mapik daya tuwona na suhung kembua tilupik sahatu. Puha ya to'o, na pekasal lemak kada puang Yesus nawa. Lako inggan na makhupa tau, pahalo lompatanan talingan na, umpalempe sulim patomalinna, ana napailan penawa inde tulakku. Ya mekutanan pasikulan na nawa. Aka heka lembasan na indo pehapangan ni nyena. Ya natimbain nawa. Anggan na iko dipaisan ni indo kada ditambin diona kapahentaan na puang ala ta'ala. Sapok ditulak pehapangannya lako tau senga, akalana italiu sapotak lana ala akalan na, ana lana hingiliu sapotak lanesang kalembasan na. Indennya kalembasan na indo pehapangam. Indo banne, kalembasan na battakadan na puang ala ta'ala. Indo diwam banne tappala ko lalam, dipasihapan toh hingi battakadan na puang ala ta'ala, sapo na elesian to mahajan na setan nilamai penawanna, anna mala tak matappa, anna tak dipasalama. Indo banne tappala ko bobom batu, dipasihapan niya tong pehingi battakadan na puang ala ta'ala, anna tappa natahima solapon no penawa, sapo tak kewaka ilam penawanna. Ya tak siam masai matappa, aka sulena pak sandasam, ia sohok bokok siahan ni. Indo bane tappala ku alak kuha keduhi, dipasihapan niya tuh hingi battakadan na puang ala ta'ala, sapu angga malalam numpikki salu ketuan di lino, umpa kalando puhahan niya kulle, ana si pangula pangua penawanna, na suhun tak mala kembua mapia. Ana indo bane tappala ku li tak malompo, dipasihapan niya to malolo, anna mapia penawanna uhingi battakadanna puang ala ta'ala, anna napailam penawanna. Tau ya to'o, ton teliu ya manontom manuhu na suhung kembua mapia. Tak tia den tau laumpau lampu, anna nasalongo ibaka, batuhaka napadio ibi sahigam. Sapok napayawo hitia innaungianna, anna malapaindo masia naita ingganna to mentama indo banua. Aka ingganna pepak guangku tibunin napi, ladi patandaam, anna inggan na indoti sambo napi, ladi pakalengan nasan nan nadi pak paisangan ni. Dadi, pehingi manapai inde pepatu duangku. Aka menna-men na umpai lampe nawai, tau ya to'o, ladi hangan yang pole pi ka paisangan na. Sapok tomo ka umpai lampe nawai, ia ladi alai pisan ni alau indo ka paisangam, na sanga demi ilang kalena. Ia sule nindo na anna solasukuna puang Yesus lampe lambi i, sapok tak malas ilambi akan alapai tau buda. Ya natulah sami tau nawa. Oh tungguhu. Ila suliwa nindo mo na solo subuh mo na peako. Sapo, natimba pong Yesus nawa. Menamen nang pehingi ibat takadan na puang ala ta'ala, anna napugaw ila salu ketuan na, yan to indoku, anna solo subungku. Pisa waktu, lainnya lobi pong Yesus solo pasikulan na, ya muami pasikulan na. Talamban nak liwa nindelek bu. Ya mengkalauin. Mahasa ni melalopin na. Ya mamma ya pong Yesus. Tapa sudah siah ibu tata ilanin dolek bo. Lan di itu lopin na sopai wai. Ya saya di tatalan. Ia natunda siap pas setelah na puang Yesus anan wani. Oh tongguhu, oh tongguhu, ngatal lantau. Ia bangun minapak kada indo hibu selalu wai tibuha. Ia tak pamat pasihan indo hibu tata anan malino duka indo lekbo. Mane mak kada laku pas sekolah na nawa. Umbahya iko kamata pasamu. Ia mahya inna namanya-manya. Lambik sipak tulak-tulak inawa. Tau men nahi sangain deh. Akamu hibuk solau wai, malatoi na pahe. Puha ya to'o, napatah umpak lawan na lakuat tasak na to gerasa, dia tandulipan na lekbok Galilea. Dia gerasa, deme samuane to na pentamai setam. Into tau, mesai mak kambela, na tak den toh hilam banua, sapo si toh laku kukbu. Into setam, kapua simpalili into tau, lambik mu dihante basi liman na nabitik na nadijagai, sapu sinakatu-katusian nindo hante basi, mana na hambu laku puhi alasan. Tapa na mui tapuang Yesus tuhu ya bumi lopi, ya na pelambisiah na nakumisai, mana sambasa ni kalai na dokulita, muap tadi olo na puang Yesus. Ya na suat lekba indo setan ni lambi kalai na, na suhu meoli nawa. Oh Yesus, anak na puang Allah Ta'ala Tuhan nama tande, lama kahak kau. Ku belau keramalana taundaha. Ya nak kutanain puang Yesus nawa. Aka sangamu? Ya nak timbain nawa. Isanga legion. Aka napen tamai buda setan. Ya napak sule-sule mengkahu masing-masing do setan laku puang Yesus nawa. Kilamala anak tak kanusa dokon do kawahan naman dalam. Si kahuku indongian naungyei, dem buda babi masa mendu laku pilik tanete. Ia napilau nindo setan laku puang Yesus, nawa. Dada karuta mende laku babi. Ia napalain duka puang Yesus pelawanna. Ia mesubusihan nila mikalena indo tau, anong pentama indo babi buda. Pisanan nahan niya, si kakonda indo babi buda, unto bangan babe kalena doku kumila, tahu doku lekbo. Lambik matiasan na kusai wai. Naitan na tunjagain do babi kadadian niya to'o, tapalik baksihan ni si kakonda, napak pesangan la kokotaan na tondak si kahukukna. Yalik bayin buda taun petuai kadadian niya to'o. Sule ila kupuang Yesus, yul lambin nindutu wali na pentamai setam, mahas samokok diampik bitik na puang Yesus, an namak puhepan pole akamalinam. Ia sanyum mahea tau muitai. Inggan na to muitai, umpak tulasan indo to mane sule, maa kasusi indo to napentamai setan ni ngena di pabono. Ia napilaw ninggan na tau di atasa na to gerasa, umba ke malilek bak puang Yesus akas hanyim mahea. Ia langan milopi puang Yesus lamak pasule. Ia napilaw nindo to wali napentamai setan nawa. Oh tunggu, malah keke pasola kau. Sapok tak nakabay, anggan nawaan. Pak pasuleng kolako banamu, anon tulasan ni inggan na indo puha na pagawasan ko puang ala ta'ala. Yalek baun na nasamba inggan na lalan di okota na tula indo pagpogo na puang Yesus lako kalena. Tapa na lamban ni puang Yesus makpasule, ya mak siluluan buda taun tamoy akin na nampay. Yesulen duka mesa tau isang ayayirus. Tau ya to'o, mesa tupi babay lampak sambayangan na to Yahudi di okota ya to'o. Ia menambasihan di Allah na puang Yesus, anna mengkahu masai-masai, akanawa. Umba kemale laku banuangku. Akaden nanak na mesa-mesa, baine, umba ikla 12 tahun na dadinna, mahasam masagi masanta. Ia mulai lalang puang Yesus lako, nasisipi-sipi nindo tabudang tuhoy. Sapu ilan na lalak nindo tabuda, deme sa baine 12 tahun na nahuasaki baine, tak demundan na, anna tak dem mui podola mesa tau malam pabonoi. Yalek bula kubokok na puang Yesus, anna nanti tahampak bajunna. Ya nanti na bajunna, tapa mondasi hasakinna. Ya makanan puang Yesus nawa. Menna ya wanti ya? Sapo sanyin tak dem mengaku. Ya natimbain petutus nawa. Tungguhu, inilah kota buda ule boko, anna masih sipi-sipi. Sapo tonteli duka nawa puang Yesus. Den tau mantia, aka kusik dinding kuasa mesuunin lamai kaleku. Tapa na naisan indobay ni nawa naisan dia puang Yesus, ya sudah sihan ni lumalla menoba di olona. Anna natula di olona to buda kasuhungan na nana ante. Anna natula toy nawa. Bono itasya hamak duka. Ya makanan puang Yesus lakuin tobay ni nawa. Oh anakku, bono ungko akong katapa ya. Laungko, lanonduk ko kamasakia sola kamasan nangam. Mahasan pi maktula anna sulehan itong tambay Yairus di umiwanwan na nawa. Indu anakmu matin, damon to ususay tuang guhu. Sapo nahinyi puang Yesus, ya makadal lako Yairus nawa. Daw mahea, pumanonton ni kamatapasamu, akain dua anakmu latubo. Tapa nalanda lako banuan na Yairus, tak den tau sengak na padai puang Yesus na pasulatama suliwan na Petrus, Yohanes, Yakobus, an ambe na sulain doon na induan ane. Watwet ato o, inggan na tau to dio heem, mahasa si kaufu an nombatim, akamaten induan ane. Kenwami puang Yesus. Daw si kaufu a, akain dian ane, tak tia mate, sapo memak babah hitia. Sapo sanyinun petawai mandi puang Yesus, akanai san nawa matem. Yan andain puang Yesus liman na, anna napak kadai nawa. O anakku, bangun ko. Ya menapasya sule, anna bangun ni kekde. Nawam puang Yesus. Ben niak kinande. Ya menyamanya pelek tomatuan na. Sapo, napakahit di puang Yesus nawa. Pisa-pisa ahan nak laun tulak pole lako tau senga inde kada diam.